Wahyu, pasai 15. Ahlinya lun kalon di langit sapu-sapu yang ajaib dan luar biasa hebat ji. Na tujuh malaikat ngon tujuh bencana yang keneluh. Nyokuh yang keneluh ji pota Allah gesintung ban mandum bengeh gopnyan. Ahlinya duh temalun kalon sapu-sapu yang lemah ji lage laut cermen menjampu ngon apui. Menancit lun kalon urung-urung yang kau menang atuh belatang dan patung ji. Dan menang atuh urung yang nanjih tubuh tandangan angka. Urung-urung yang menangnya jidong bak bineh laut cermen sirajimat kecapi yang gejuk lepote Allah ubah awaknya. Dan awaknya laju ji mencai ngon lagu Nabi Musa. Hamba Allah dan cai anak bubiri menegah su cainya. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kebit dat raya dan ajaib jih bud-bud rona, raja ban-bandum bangsa, kebit dat ade dan bedui ban-bandum yang rona puput. So yang hanaji takut buat rona Tuhan, so keh yang hanaji jempegah kebesaran rona, rona mandong keh yang suci. Ban-bandum bangsa temaji tuka, jijak semah rona, sabab but-but roneh yang ade kaji kalon le mandum ureng. Ahlihnyan ulun kalon tema bait Tuhan lam ciruga yang teha. Dan kimah Tuhan na lamnyan. Laju ban tujuh malaikat ngon ban tujuh bencananyan jitubit lam bait Allah. Bekayan awaknyan jipegat nibak ijalinun yang glih ngon mekilat. Dan awaknyan jingui tutup dada yang tepegat nibak me. Ahlinya tidro lam kawan makhluk yang putdronya jibri ubak ban tujuh dro malaikatnya tujuh boh wadah me yang punoh me aso bengeh Allah. Allah yang udip si umum masa. Dengan laganya, bait Allah yang kapunoh ngon asap nibak keagungan dan kuasa pota Allah dan si mantong ban tujuh bencana yang jiba le ban tujuh malaikat yang golom teluso. Hana mesti dropi yang hasil ditamong lambait Allah.